sebuah lagu untuk Anda. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk karisma sekali lagi dan Anda semuanya. Liku, liku. Sudah ya? Ada duka. semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan.